Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah, kita di pagi hari ini insya Allah akan membahas dua ayat ya, ayat 106 dan 107 ya. Ini tentang nasikh mansukh di dalam Al-Quran. Kita membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allaha mulku as-samawati wal ard wa ma lahum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ma nansakh, tidaklah kami menasakh, min ayatin, terhadap satu ayat, au nunsiha, atau kami melupakannya, na'ti bi khairin minha, kecuali kami mendatangkan ayat yang lebih baik darinya, aw mitliha, atau sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir, dan tidak ada untuk kalian dari selain Allah pelindung ataupun pemberi pertolongan. Hadirin rahimakumullah, dua ayat ini menjelaskan sekali lagi tentang apa yang disebut dengan nasakh. Ya. Nasakh itu artinya menganulir hukum sebuah ayat ya, yang kemudian digantikan oleh ayat yang lain ya. Sehingga ayat itu baik dihapus ya, tilawah dan hukumnya, ataupun dihapus hukumnya saja ya, tilawahnya masih tetap ada ya, di dalam Al-Quran. Nah, ini yang kemudian disebut dengan nasakh ya. Ayat ini banyak kemungkinan ya, ayat ini bisa terkait dengan perubahan hukum di dalam Islam ketika Allah subhanahu wa ta'ala merubah hukum kiblat, di mana sebelumnya umat Islam menghadapkan wajahnya ketika sholat itu ke Baitul Maqdis, yang kemudian ya, diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah Al-Haram, Ka'bah, ya. Yang itulah yang kemudian membuat gejolak, khususnya reaksi dari kalangan Yahudi, ya. Yang kedua, bisa saja ayat ini juga terkait dengan perubahan-perubahan hukum-hukum yang lain selain perubahan arah kiblat itu, ya. Dan karena itu maka dua-duanya ini bisa benar atau memungkinkan bahwa dua-duanya termasuk sebab di mana perdebatan orang Yahudi terhadap umat Islam itu terjadi, tentang menurut mereka mustahil bahwa nasakh itu terjadi, karena kalau nasakh itu terjadi maka mengindikasikan adanya yang disebut dengan al-bidah. Itu nanti kita akan jelaskan, al-bidah itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, ya, kemudian dalam perkembangannya Allah mengetahui sehingga hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dianggap itu tidak lagi berlaku atau tidak lagi cocok, dan karena itu maka Allah ya menggantinya dengan hukum yang baru yang dianggap lebih cocok gitu. Nah, yang kemudian mengindikasikan bahwa Allah itu tidak tahu dan itu mustahil menurut mereka. Tentu saja Allah tidak tahu itu adalah mustahil, tetapi nasakh itu menurut keyakinan kita berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebuah indikasi bahwa Allah itu tidak tahu, tetapi memang Allah sudah menyiapkan ya hukum-hukum itu dan berlaku sesuai dengan masa yang dikendakinya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu dua persoalan yang insyaallah akan dibahas di dalam tafsir atas kedua ayat ini, ya. Kita mulai an-nashu wa ta'rifuhu, nasakh dan definisinya. Qala Ibnu Abi Talha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Menurut Ibnu Abi Talha, ya, ketika ia meriwayatkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma nansakh min ayatin, artinya ma nubaddilu min ayatin, ya, nansakh diartikan sebagai mengganti, kami tidak mengganti satu ayat, ya. Waqala Ibnu Jurais an Mujahid, pendapat Mujahid seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurais, manansakh min ayatin ay manamhu min ayatin, artinya kami tidak menghapus sebuah ayat. Karena itu maka nasakh diartikan sebagai menghapus, ya. Kalau tadi mengganti, ya, Mujahid ini menyebut bahwa nasakh itu artinya adalah menghapus, ya. Waqala Ibnu Najih an Mujahid, ya, riwayat lain, ya, dari Mujahid itu diterima dari Ibnu Abi Najih, ya. Beliau mengatakan manan sah min ayatin qala nusbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha, kami menetapkan khatnya, tulisannya, dan mengganti hukumnya. Nah, jadi sudah ada tiga definisi, ya. Jadi yang pertama itu adalah mengganti suatu ayat, yang kedua adalah menghapus suatu ayat, dan yang ketiga adalah khatnya, tulisannya tetap ada tetapi hukumnya itu diganti. Hadatsa bihi an ashabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, demikian juga diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim mengatakan wa ruwiya an Abil Aliya wa Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi nahwa dzalik, demikian juga ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi. Wa qala As-Sadi, ya, As-Sadi mengatakan ma nansakh min ayatin nansakhuha nasakhuha qabadhaha, yang disebut dengan nasakh itu artinya menarik, ya. menarik. Jadi hukum yang telah ditetapkan, telah disampaikan, ditarik ulang. Gitu. Wa qala Ibnu Abi Hatim yakni qabadhaha wa rafa'aha. Ya. Dari Ibnu Abi Hatim dikatakan bahwa nasakhaha atau nansakh itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya atau menariknya, dan itu artinya adalah mengangkatnya kembali. Mislu qawlihi asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Seperti ayat ya, seorang ya laki-laki tua dan perempuan tua ya, jika keduanya itu melakukan perzinahan, maka rajamlah mereka itu ya. Wa qawluhu, dan firman Allah, law kana libni adam wadiyan min dhahabin labtagha lahuma thalithan. Seandainya Ibnu Adam itu memiliki dua lembah emas, maka dia akan menginginkan untuk memiliki lembah yang ketiga ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu tadi beberapa definisi ya tentang apa yang disebut dengan nasakh. Apa yang disebut dengan nasakh? Kesimpulannya dari apa yang tadi kita baca itu, nasakh itu ada beberapa makna dari sisi bahasa. Ya. Nasakh itu bisa berarti merubah, bisa berarti mengganti, bisa berarti menghapus, bisa berarti mengangkat ya, hukum sebuah ayat ya, tetapi tulisannya masih ada ya. Dan oleh karena itu ya, di dalam ulumul Quran nasakh itu meskipun bisa disederhanakan sebagai keseluruhannya adalah mengganti sebuah hukum atau merubah sebuah hukum, menganulir sebuah hukum dan diganti dengan hukum yang lain, tetapi dalam prakteknya ya ini bisa banyak bentuk ya. Bisa ya ayat itu memang diangkat baik tulisan maupun hukumnya, jadi tidak hanya hukum yang dianulir tetapi tulisannya juga itu tidak ada ya. Oleh karena itu maka banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang dinasakh ya khatnya, tulisannya, sehingga kita tidak lagi mengenal bahwa ia adalah bagian dari ayat Al-Qur'an. Konon seperti asaykhu wasaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata, dulu ia adalah ayat Al-Qur'an. Ya. Tetapi sekarang itu tidak ada lagi ayat asaihu wasaihatu itu ya idza zanaya itu. Demikian juga law kana libni adama wadiyan min dhahabin labtaghalu masalisan, ini dulu adalah sebuah ayat tetapi sekarang khatnya, tulisannya saja itu sudah tidak ada lagi di dalam Al-Qur'an. Inilah yang kemudian disebut dengan mansukh, sesuatu yang dianulir, sesuatu yang dihilangkan, sesuatu yang dirubah atau diganti gitu. Nah jadi Bapak Ibu semua, itu adalah bentuk pertama dari apa yang disebut dengan nasakh ya. Jadi nasakh itu pertama adalah bisa merupakan apa penganuliran terhadap ya teks dan hukum yang dikandungnya oleh sebuah ayat gitu, atau teks ayat dan hukum yang dikandungnya gitu. Yang kedua adalah ayat yang hukumnya itu dianulir tetapi bunyinya, teksnya ini masih tetap ada gitu, masih tetap ada. Dan itu cukup banyak, atau beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu ya memiliki status seperti itu. Ya. Contoh yang paling populer terkait dengan nasakh dalam bentuk yang kedua itu adalah nasakh perubahan hukum terkait dengan hukum khamr misalnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membuat fase-fase ya secara berjenjang terkait dengan proses keharaman khamr itu kan ada tiga jenjang, ada tiga fase. Ayat yang pertama berbunyi bahwa khamr itu memiliki apa? Memiliki manfaat tetapi madaratnya jauh lebih banyak. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika manfaatnya ada tetapi madaratnya jauh lebih besar, ini kan masih berarti masih itu diperkenankan meskipun menurut nalar yang sehat bahwa seharusnya orang menjauhinya ya. Ayat ini masih tetap ada di dalam Al-Qur'an yang kemudian apa diturunkan ayat yang kedua yang berbunyi bahwa siapa orang yang mau melaksanakan sholat maka ya tinggalkanlah khamr itu atau tidak boleh minum khamr ya ketika dia akan melaksanakan sholat sampai dia tahu atau apa sadar tentang apa yang dikatakannya ya wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun gitu kan. Nah ini ayatnya juga masih ada gitu kan. Nah, dan yang ketiga adalah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa khamr itu adalah rinsun min amali syaitan, bahwa ia adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, ini yang kemudian menjadi hukum terakhir dan karena itu maka hukum-hukum atau dua hukum sebelumnya tentang khamr itu yang disebut dengan mansukh ya. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan nasikh ya, yang menghapus atau yang mengganti. Tetapi meskipun ada nasikh dan mansukh di dalam hukum khamr itu, semua ayat yang terkait dengan hukum khamr itu tetap ditulis di dalam Al-Qur'an dan ini yang kemudian disebut dengan nasakh atau dihapus hukumnya, tetapi khatnya, tulisannya, teksnya ini tidak dihilangkan ya. Nah, pandangan ahli ulumul Quran mengatakan meskipun itu ada dua, tetapi pada intinya hukumnya itu hilang, gitu kan? Baik hukum dari ayat yang ditiadakan dari Al-Quran maupun hukum dari ayat yang masih tetap ditulis di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya itu berubah, tetap saja kedua-duanya berarti bahwa hukumnya itu yang dihilangkan. Jadi ini adalah pandangan para ahli ulumul Quran terkait dengan apa yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Intinya adalah bahwa nasikh mansukh itu ada beberapa model gitu kan. Tadi model-model diantaranya adalah dua model yang disebutkan tadi ya. Waqala Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan manan sakh min ayatin ya, artinya adalah ma nankulu min hukmi ayatin ila ghairihi, kami tidak memindahkan hukum suatu ayat terhadap hukum yang lain, panubaddiluhu wa nughayyiruhu, maka kami mengganti dan merubahnya, wadhalika an nuhawwilal halala haraman ya, dengan cara merubah yang halal itu menjadi haram, wal harama halalan, yang haram menjadi halal, wal mubaha mahduran, yang diperbolehkan menjadi terlarang, wal mahdura mubahan, dan yang terlarang menjadi mubah, dibolehkan, wala yakunu dhalika, dan hal itu hanya terjadi illa fil amri wan nahyi, kecuali di dalam perintah dan larangan, wal hadhari ya, wal hadhar itu adalah peringatan yang menunjukkan ketidakbolehan, wal itlaq kemudian membiarkan, wal man'i larangan, wal ibahati dan kebolehan. Fa ammal akhbaru, adapun berita, fala yakunu fiha nasikhun wala mansukhun ya, dalam hal berita itu tidak ada nasikh dan mansukh, tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang menghapus. Wa aslun naskhi min nasakhil kitabi, ya. Adapun yang disebut dengan nasakh itu makna bahasanya diambil dari kata ya apa nasakh, nasakhil kitab, ya. Nasakhil kitab artinya adalah menghapus kitab, ya. Wa huwa naqluhu min nuskhatin ila ukhra ghairaha, ya. Yaitu dengan cara ya suatu naskah itu dipindahkan menjadi naskah yang lain. Fakadzalika makna naskhil hukmi ila ghairihi, demikian juga makna ya menghapus atau merubah hukum, suatu hukum kepada hukum yang lain, innama huwa tahwiluhu, ia adalah merubahnya, wa naqlu ibaratin ila ghairiha, dan kemudian memindahkan satu ungkapan kepada ungkapan yang lain. Wa sawa'un nas hukmiha aw hattiha, ada apa bisa saja berarti ya menasah hukumnya atau termasuk juga dengan tulisannya. Idh yakilta halataihima, ya, idh kilta halataiha mansukhatun, karena dalam kedua kasus itu adalah termasuk yang dihapus. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, yang disebut dengan nasakh itu dalam bentuk apa? Apakah mungkin ya berita itu termasuk bagian yang bisa dirubah? Ya. Kalau sekarang berbicara bahwa kejadian tentang Ashabul Kahfi itu diceritakan misalnya bahwa mereka adalah para pemuda yang karena terancam ya keberagaman akidah dan keberagaman mereka itu kemudian membuat mereka berangkat ke sebuah gunung dan kemudian tinggal di sebuah gua gitu kan. Apakah mungkin berita seperti itu kemudian dihapus dan kemudian menyebut bahwa atau disebutkan bahwa pemuda itu tidak berangkat ke gunung tetapi berangkat ke sebuah hutan misalnya gitu kan. Nah, apakah mungkin nasakh itu terjadi dalam bentuk berita? Ini yang tidak mungkin. Ya. Karena berita adalah menceritakan tentang apa yang benar-benar terjadi. Ya. Ketika ia menceritakan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi, maka mustahil peristiwa yang benar-benar terjadi itu kemudian dianulir ya, sehingga diberitakan peristiwa yang lain atau dalam bentuk yang lain dari peristiwa itu, karena itu mengindikasikan atau menunjukkan bahwa yang menyampaikan berita itu tidak tahu secara persis tentang apa yang terjadi, dan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah apakah mungkin nasakh atau nasikh mansukh itu terjadi dalam persoalan akidah? Juga tidak mungkin, ya. Karena persoalan akidah adalah persoalan yang paten dari dulu, ya, dari nabi yang pertama hingga nabi terakhir itu tidak mengalami perubahan. Dan karena itu maka seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah mengabarkan tentang persoalan akidah yang sama. Dan karena itulah maka disebut di dalam Al-Qur'an bahwa semua para nabi itu mendakwahkan persoalan atau agenda yang sama, yaitu di mana persoalan akidah itu mereka mengajarkannya dengan konsep yang sama. Karena itu maka mustahil ya konsep tentang Allah di satu agama ya atau konsep tentang Allah di dalam Al-Qur'an berbeda dengan konsep Allah di dalam Taurat atau Injil. Semuanya pasti mengajarkan konsep yang satu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang para nabi, di mana para nabi itu sebagiannya belum diutus ketika sebuah kitab diturunkan oleh Allah, seperti ketika Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Taurat mengajarkan bahwa nabi-nabi yang akan diturunkan oleh Allah setelahnya juga termasuk yang diberitakan, ya. Oleh karena itu maka baik Taurat maupun Injil sama-sama mengabarkan tentang akan datangnya nabi akhir zaman bernama Abdullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka nasikh mansukh mustahil terjadi dalam bidang akidah. Ya. Nah, karena itu maka wilayah nasikh mansukh itu dalam bidang apa? Nah, inilah yang disebut dengan hukum. Jadi, wilayah nasikh mansukh itu adalah di bidang hukum, ya. Seperti misalnya yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya halal menjadi haram, ya, yang tadinya mubah menjadi tidak boleh, ya, menjadi tidak boleh, yang tadinya tidak boleh menjadi mubah boleh. Nah, inilah satu-satunya wilayah nasikh mansukh, ya, nasikh mansukh kita. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian dari pembahasan tentang di wilayah apa nasikh mansukh itu terjadi. Jadi nasikh mansukh itu hanya terjadi di wilayah hukum, ya, di wilayah hukum, ya. Wa qawlu ta'ala, adapun firman Allah awnun siha, ya, faquri'a ala wajhaini, itu dibaca dalam dua versi, ya. Versi yang pertama adalah nansa'uha atau nansa'aha, yang kedua adalah nunsiha, ya. Fa amma man qara'aha bi fathin nun wal hamza ba'da as-sin fa ma'nahu nu'akhiruha. Orang yang membacanya dengan fathah, difatahkan nunnya, nan, ya, nun yang pertama itu dipatahkan, demikian juga hamzah setelah sin, nan sa'aha, ya, itu artinya adalah nu'akhiruha, mengakhirkannya, ya. Qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas, ya, Ibn Abbas mengatakan manan sakh min ayatin aw nunsiha yaqulu nubaddilu min ayatin aw natrukuha la nubaddiluha, ya. Ibn Abbas mengatakan bahwa yang disebut dengan manan sakh min ayatin aw nunsiha, ya, artinya adalah kami tidak mengganti satu ayat atau membiarkannya dengan cara kami tidak menggantikannya atau tidak menggantinya. Ya, ini versi atau penafsiran Ibn Abbas. Jadi ada yang diganti, ada yang tidak diganti. Jadi nunsiuha atau nunsiha itu dalam pemahaman Ibn Abbas itu artinya adalah merupakan lawan dari nasakh, ya. Ketika nasakh itu mengganti, ya, suatu ayat dengan ayat lain atau hukum ayat dengan hukum yang lain, maka yang disebut dengan nunsiha menurut Ibn Abbas adalah membiarkannya, membiarkan tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pergantian, ya. Sementara yang pertama tadi menyebut bahwa yang disebut dengan nansa'uha itu adalah nu'akhiruha, mengakhirkannya, ya. Apa yang disebut dengan mengakhirkannya artinya adalah sebuah ayat atau ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ada ayat Al-Quran yang diturunkan lebih awal, ada ayat Al-Quran yang diturunkan di kemudian hari, ya. Nah, jadi wa awnan sa'uha, ya, awnan sa'aha, ini artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya, ya, belakangan, itu yang disebut dengan nansa'aha. Nah, hadin rahimakumullah, ya. Wa qala Mujahid an ashabi Ibnu Mas'ud, Mujahid meriwayatkan dari sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, ya, aw nansa'uha aw nusbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha, ya. Nansaha artinya menurut Ibnu Mas'ud adalah menetapkan khatnya, itu yang tadi di mana khatnya tulisannya tetap ada tetapi hukumnya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ubaid bin Umar wa Mujahid wa Atha aw nansaha nuakhiruha wa nurjiuha, mengakhirkan dan kemudian menangguhkannya, ya, tadi sudah dibahas. Wa qala Atiyah al-Aufiyah aw nansaha anu akhiruha fala nansahuha, mengakhirkannya dan kami tidak menasakhnya. Ya, karena yang disebut dengan nasah itu adalah ayat, ya, perubahan, menganulir suatu ayat yang diturunkan, ya, sebelumnya dengan ayat yang diturunkan belakangan. Ya, karena itu maka mustahil ayat yang diturunkan lebih awal itu menganulir hukum ayat yang diturunkan belakangan. Itu kan mustahil. Karena itu maka ketika ayat itu diturunkan belakangan nu akhiruha, maka yang belakangan itu mustahil kemudian dinasakh. Karena ya pasti yang disebut dengan nasikh itu adalah ayat yang diturunkan belakangan, yang disebut dengan mansukh atau yang dianulir itu adalah ayat yang diturunkan lebih awal. Itu kan. Nah, wa qala as-Sadi misluhu aidan wa kadzar Rabi bin Anas, ya. Demikian juga yang dikatakan oleh Rabi bin Anas. Wa amma ala qiraati aw nunsiha. Nah, versi yang kedua adalah nunsiha. Qala Abdul Razzaq an Muammar an Qatadah fi qali manan sakh min ayatin aw nunsiha qala kana Allah azza wa jalla yunsi nabiyahu ma yasha wa yansakhu ma yasha, ya. Jadi menurut Qatadah, ya, ini adalah bacaan ketika kita menyebutnya atau membacanya dengan bacaan nunsiha bukan nansaha, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala merupakan, ya, membuat lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat, ya, yang apa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi lupa dan kemudian menasah, ya, menghapus apa yang dikehendakinya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini, ya, pendapat Qatadah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memegang kendali terhadap ayat-ayat yang ada di dalam benak dan hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang dikehendaki supaya dia tidak lagi, ya, berlaku itu ada di antaranya adalah ayat yang dihapuskan dari hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka makna sebagian dari nasakh itu adalah, atau bentuk dari sebagian nasakh itu adalah sesuatu yang hafalannya itu memang sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian disebut dengan nasakh, ya, secara umum, ya. Atau dalam apa yang kemudian digambarkan di dalam ayat ini ada nasakh, ada nunsi, ya. Ada yang kemudian diganti atau dihapus, ada yang dilupakan, ya. Taib, ya. Wa qawluhu na'ti bi khairi minha aw mithliha. Ya, firman Allah, kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau sebanding dengannya, ay fil hukmi bin nisbati ila maslahatil mukallafin. Ya, yang lebih baik itu dalam hal apa atau sebanding itu dalam hal apa? Ini dalam hukumnya. Ya. Bagi siapa? Bagi mukallaf, bagi kepentingan mukallaf. Ya. Kenapa bagi kepentingan mukallaf? Apakah Allah memiliki kepentingan? Allah tidak memiliki kepentingan. Karena itu maka semua hukum yang diturunkan oleh Allah itu terkait dengan maslahat mukallaf. Maslahat orang-orang yang mendapatkan beban taklif, beban hukum ini. Semuanya adalah masalih. Karena itu maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa asy-syari'atu kulluha maslahah. Ya. Syariat itu secara keseluruhan semuanya itu adalah maslahat, merupakan kepentingan, ya. Wa kulluha, semuanya itu juga adalah rahmah, kasih sayang. Wa kulluha adalah, semuanya adalah merupakan keadilan. Wa kulluha musawah, dan semuanya adalah merupakan kesetaraan, gitu kan. Jadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada empat yang menjadi nilai dasar dari syariat ini. Yang pertama adalah maslahah, yang kedua adalah rahmah, kasih sayang, Yang ketiga adalah keadilan adalah, dan yang keempat adalah musawah, ya, apa yang sering disebut dengan egalitarianisme gitu, dan kesetaraan. Karena itu maka setiap orang itu setara itu kan di hadapan hukum di dalam Islam. Tidak ada perbedaan antara kelas-kelas sosial ya di dalam Islam, ya. Sementara dalam agama lain kan memang itu sengaja gitu, kasta-kasta itu dipelihara dan menjadi bagian dari hierarki hukum. Nah, di dalam Islam tidak ada. Semuanya setara, semuanya sama. Karena itu maka annasu kasnanil musti fil istiwa, bahwa manusia itu secara keseluruhan adalah seperti gigi-gigi sisir dalam arti kesetaraan, kesejajarannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan al-musawah, kasih sayang. Karena semua ajaran agama ini adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, ya. Bentuk keadilan, dan yang pertama kali disebut tadi adalah bentuk kemaslahatan. Jadi maslahat bagi siapa? Maslahat bagi mukallaf, semua orang, ya, yang mendapatkan beban taklif dari syariat ini gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya ketika menasakh ya itu dengan mendatangkan hukum yang lebih ya mendatangkan efek maslahat ya yang lebih bagi orang-orang mukallaf atau sebanding dengan maslahat yang tadi sudah di apa sebelumnya, tetapi dalam bentuk hukum yang berbeda. Kama qala Ali bin Abi Thalha an Ibn Abbas, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalha dari Ibn Abbas, na'ti bi khairin minha yaqulu, beliau mengatakan khairul lakum fil manfaati, lebih baik bagi kalian di dalam hal manfaat, wa arfaqu bikum, dan lebih ya memberikan dampak kasih sayang lemah lembut untuk kalian. Nah, contoh misalnya dulu ketika umat Nabi Musa alaihi salam ketika mereka melakukan dosa besar di mana mereka menyembah patung anak sapi, bagaimana hukum taubat mereka? Taubat mereka itu diberlakukan dalam bentuk masing-masing ya mereka kemudian saling membunuh. Nah, ini kan contoh ya. Apakah ada bentuk taubat seperti itu di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan tidak ada. Nah, ini satu contoh yang sangat kasat bahwa ya apa yang kemudian menjadi hukum yang diturunkan oleh Allah setelahnya itu adalah jauh lebih lemah lembut dibanding dengan hukum yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Ini satu contoh. Ya, khairul lakum fil manfaah, lebih baik atau lebih bermanfaat. Ya, lebih bermanfaat. Karena itu maka ketika Umar bin Khattab mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar khamr itu definitif, itu ditetapkan hukumnya itu apa, dan kemudian Allah menurunkan ayat di mana khamr itu ada manfaatnya tetapi madaratnya jauh lebih besar, beliau tetap mengatakan Allahumma anzil bil khamri bayana syifain, ya Allah turunkan tentang khamr ini penjelasan yang menyehatkan atau yang sehat gitu. Itu artinya apa? Ya, menurut Umar bin Khattab, menurut nalar Umar bin Khattab bahwa ayat itu belum memberikan penjelasan sehat gitu kan. Artinya memang ya apa belum optimal, belum puncak gitu kan. Tidak memadai gitu. Karena itu maka ketika diturunkan ayat terakhir bahwa khamr itu adalah ridsun min amali syaitan, beliau kemudian mengatakan ana sekarang ini baru. Nah, ini yang kemudian menjadi ya apa ciri atau membenarkan bahwa ini adalah khairun lakum fil manfaah. Manfaatnya jauh lebih baik daripada hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Meskipun tentu saja ya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain di mana persoalan tentang apa keberangsuran ya hukum yang diturunkan itu adalah bentuk juga kasih sayang Allah, ya, karena kalau hukum itu diturunkan sekaligus, nah ini kan bisa memberikan satu efek yang sangat berat bagi hamba-hambanya, di mana orang-orang yang terbiasa minum khamr itu akan mengalami kesulitan dan akan sangat berat ketika dalam waktu yang sama itu kemudian dilarang sebagai rinsun min amali syaitan. Tetapi ketika kemudian mengalami perubahan secara gradual, gitu, akan mengalami kemudian pembiasaan-pembiasaan baru secara berangsur, dan ini yang kemudian merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa qala bil aliyah ma nansakh min ayatin ay fala na'malu biha aw nansaha ay nurji'uha indana na'ti biha aw nadhiriha. Jadi tidak mengamalkannya, ya, atau menangguhkannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, ya, yang lebih baik darinya atau sebanding dengannya. Qala sadina tibi khairin minha aw mithliha yaqulu na'ti bi khairin min alladhi nasakhnahu, ya, artinya adalah lebih baik daripada apa yang dinasah, aw mithl alladhi taraknahu, atau sebanding dengan apa yang ditinggalkan itu. Wa qala qatadah na'ti bi khairin minha aw mithliha yaqulu ayatun fiha takhfif fiha rusakh fiha amr fiha nahyun. Ayat yang di situ ada keringanan, ya, ada takhfif itu meringankan, rukhsah itu merupakan keringanan bagi kondisi-kondisi tertentu, di situ ada perintah dan di situ ada larangan. Hadirin rahimakumullah, kurang lebih itu yang disebut dengan nasakh, ya. Jadi meskipun banyak definisi tadi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir terkait dengan apa yang disebut dengan nasakh itu, intinya adalah nasakh itu ada nasakh, ya, yang keseluruhannya baik tulisan maupun khatnya, tulisan maupun hukumnya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang dirubah itu adalah diganti itu adalah hukumnya saja tetapi tulisannya tetap ada, ya. Ada yang kemudian diakhirkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tertentu itu lebih akhir, ya, dan karena itu maka yang akhir itu tidak dinasah, karena nasah itu adalah yang akhir menganulir yang pertama, yang duluan, demikian seterusnya. Ini yang kemudian disebut dengan nasah yang dibahas oleh Ibnu Katsir, ya. Sekarang persoalannya adalah apakah nasah itu merupakan sesuatu yang mungkin, ya, atau sesuatu yang mustahil. Nah, bayanu sihhatin nashi waraddu 'alal yahudi istihalatihim dzalika, penjelasan tentang, ya, kebenaran nasakh itu terjadi serta sanggahan terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka menyebut bahwa nasakh itu merupakan sesuatu yang mustahil, ya, merupakan sesuatu yang mustahil. Wa qawluhu, firman Allah, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidakkah engkau tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh, tidakkah engkau tahu bahwa Allah, ya, memiliki kerajaan, baginya lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi waliyyin wa la nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah itu yang memberikan, ya, perlindungan serta pertolongan. Yursidu ibadahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada hamba-hambanya, bihada, dengan ayat ini, annahu ila annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha, bahwa Allah itu dialah yang, ya, al-mutasarrif, yang memegang kendali, mengatur makhluknya seperti apa yang dikehendakinya. Falahul khalq wal amru, di tangan Allah lah penciptaan, al-khalqu wal amru, dan seluruh urusannya. Wahwal mutasarrif, dialah yang memegang kendali, mengatur, mengurus. Fakama khalaquhum kama yasha, sebagaimana Allah menciptakan mereka seperti yang dikehendakinya, ya. Wa yus'idu man yasha, memberikan kebahagiaan kepada orang yang dikehendakinya. Wa yushqi man yasha, memberikan kecelakaan kepada orang yang dikehendakinya. Wa yashihu man yasha, memberikan kesehatan kepada orang yang dikehendakinya. Wa yamradu man yasha, memberikan sakit, ya, kepada orang yang dikehendakinya. Wa yuwaffiqu man yasha, dan memberikan taufik, ya, kepada orang yang dikehendakinya. Wa yakhdhalu man yasha, kemudian juga apa, menghinakan atau memberikan kehinaan kepada orang yang dikehendakinya. Kadzalika yahkumu fi ibadihi bima yasha, demikian juga Allah memberikan hukum tentang atau kepada hamba-hambanya seperti yang dikehendaki. Fayahillu ma yasha wa yuhrimu ma yasha, ya, Allah menghalalkan apa yang dikehendakinya, Allah juga yang mengharamkan apa yang dikehendakinya. Wa yubihu ma yasha, membolehkan, ya, apa yang dikehendakinya. Wa yuhdhiru ma yasha, dan melarang tentang sesuatu yang dikehendakinya. Wa huwallazi yahkumu ma yurid, dialah yang memberikan hukum atas apa yang dikehendakinya. La mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa menganulir atas hukum-hukum yang dikehendakinya. Wala yus'alu amma yaf'al, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakannya. Wahum yus'alun, dan justru merekalah semua makhluk itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wa yakhtabiru ibadahu, Allah juga menguji hambanya. Wa ta'atihim li rusulihi bin naskhi, Allah wa ta'atahum, juga Allah kemudian menguji ketaatan hamba-hambanya terhadap para rasulnya dengan adanya naskah, ya, dengan adanya naskah. Fayamuru bisyai' lima fihi minal maslahati allati ya'lamuha ta'ala, kemudian Allah memerintahkan tentang sesuatu yang mengandung maslahat seperti yang diketahui oleh Allah. Tsumma yunhi anhu lima ya'lamuhu ta'ala, kemudian melarangnya terhadap perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ta'atu kullu ta'ati bimtithali amrihi, maka karena itu ketaatan, segala bentuk ketaatan adalah dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Wa tiba'u rusulihi, dan mengikuti rasulnya. Fi tasdiqi ma akhbaru, di dalam membenarkan apa yang dikabarkan oleh para rasul. Wa imtithali ma amaru, dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Wa tarki ma anhu jazaru, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh para rasul itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam ayat ini, ya, menjelaskan bahwa nasakh itu terkait dengan rububiyah Allah. Itu terkait dengan rububiyah Allah itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga yang memegang kendali seluruh urusan hamba-hambanya. Jadi terserah Allah, gitu kan. Allah punya kehendak apa, dia yang punya otoritas, ya. Jangankan hanya sekedar hukum, ya. Allah sendiri yang mengadakan dan meniadakan makhluk-makhluk yang akan diberikan hukum itu, ya. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah, ya, kebahagiaan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Allah juga yang kemudian menetapkan kecelakaan bagi makhluk-makhluknya. Kita sehat ini adalah anugerah Allah, ya. Kemudian orang sakit juga adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terkadang seseorang atau kita semua ingin melakukan sesuatu diberikan taufik oleh Allah, kemampuan untuk mengeksekusi apa yang kita kehendaki, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga terkadang memberikan kehinaan kepada seseorang disebabkan karena ini dan itu. Maka semua urusan hamba-hambanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang menjadi kuasa Allah, maka Termasuk dalam kuasa Allah juga adalah menetapkan apa yang halal, apa yang haram. Ya. Semuanya adalah otoritas Allah. Karena itu maka pembahasan pertama di dalam usul fikih itu al-hakim ya, huwallah, yang menetapkan hukum itu hanya Allah. Ya. Ini yang paling penting, al-hakim huwallah, dan itu adalah pembahasan paling dasar di dalam usul fikih itu. Kenapa? Tidak akan ada hukum kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Bagaimana dengan rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Karena itu maka ya, rasul itu dalam posisi ittiba, mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah. Perdebatan para ulama kemudian berkisar pada apakah rasul memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang bunyinya tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan tidak. Tetapi jumhur ulama itu mengatakan, kenapa tidak? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, apa yang dikatakannya semata-mata merupakan wahyu dari Allah. Hanya saja wahyu itu ada wahyu dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an, ada wahyu dalam bentuk hadis qudsi, ya. Ada wahyu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilham dari Allah tentang perkara-perkara yang akan dikatakan atau akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya adalah Rasulullah adalah orang yang memiliki posisi di mana ia maksum, terjaga dari kesalahan dalam bab risalah. Dan karena itu maka apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki ketetapan hukum di mana umat ini tidak boleh membedakan apa yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya itu memiliki kedudukan yang sama sebagai hukum-hukum Allah. Karena itu maka kalau misalnya kita menjadi kelompok apa yang disebut dengan Qur'aniyun, hanya merujuk pada Al-Qur'an, ya. Lantas bagaimana dengan ya perkara-perkara yang ada di dalam Al-Qur'an tetapi rinciannya tidak ditetapkan, dan rinciannya itu hanya ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka Qur'aniyun, orang-orang yang hanya merujuk pada Al-Qur'an, maka dipastikan Al-Qur'an itu sendiri juga tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat yang merupakan perintah Allah kalau kita tidak mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan sholat? Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintah berzakat kalau bagaimana praktek zakat yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak diikuti, ya? Bagaimana mungkin kita digolongkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kalau ketika Rasulullah menetapkan hukum laki-laki itu dilarang untuk memakai kain dari sutra, ya? Itu kan sesuatu yang hanya ada di dalam hadis Rasul, tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana mungkin kita disebut sebagai orang yang mengikuti Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau dalam hal itu kemudian kita tidak mengikuti Rasulullah karena dengan anggapan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi hakikatnya Al-Hakim itu huwallah. Allah lah yang berhak menetapkan hukum, Rasulullah mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, baik wahyu dalam bentuk yang verbal maupun wahyu dalam bentuk yang lain, karena wahyu tidak hanya satu bentuk yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya adalah Allah lah yang punya otoritas untuk menetapkan hukum. Allah maunya apa itulah yang kemudian akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mempertimbangkan tentang maslahat-maslahat yang bisa terjadi pada hamba-hambanya. Ada maslahat yang ia ya akan lebih baik, akan mendatangkan kebaikan, manfaat lebih besar ketika Allah menurunkan hukum itu pada satu fase tertentu. Tetapi ketika hukum itu tidak dianulir, maka itu akan berdampak buruk pada waktu yang akan datang. Karena itulah maka Allah sudah menyiapkan plan A, plan B nya demikianlah bahasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki atau dengan ilmunya mengetahui apa yang maslahat bagi hamba-hambanya. Dan karena itu maka ya, di sisi lain ya, nasah juga adalah merupakan cobaan bagi Allah, apakah kita akan ya mengikuti Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, atau kita justru akan mengikuti hawa nafsu karena dianggap bahwa kebenaran itu hanyalah yang datang pertama kali, sebagaimana apa yang menjadi akuan, pengakuan dari orang-orang Yahudi ya. Wa bi hadzal maqam raddun 'azimun, dalam maqam ini adalah merupakan sanggahan yang sangat besar, wa bayanun balighun, dan penjelasan yang sangat balig, argumentatif, li kufril yahudi, terhadap kekufuran Yahudi, wa tazibu subhatihim, serta kemudian apa membatalkan ya subhat, isu-isu yang muncul dari mereka, la'anahullahu la'anahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan la'anat kepada mereka, istihala bidak wastihalatin naskhi, tentang anggapan kemustahilan adanya nasakh, imma aklan, baik ya argumen itu adalah argumen akal, kama za'amahu ba'duhum jahlan wa kufran, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian mereka karena kebodohan dan kekufurannya, wa imma naklan ya, ataupun dengan argumen nakli, kama ya tukhrisuhu atau takhrusuhu akharuna minhum iftira'an wa ifkan ya, sebagaimana yang kekeh ya dikatakan oleh sebagian lain dari mereka itu dengan ya argumen-argumen nakal yang mereka ada-adakan ya sebagai sesuatu yang palsu ya, yang sesungguhnya itu tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karena itu maka ya apa penjelasan ini adalah, ayat ini memberikan penjelasan tentang betapa ya penolakan Yahudi terhadap kemungkinan adanya nasakh ini disebabkan karena kekufuran, karena kufur ya. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa kalau adanya nasakh ya, maka mengindikasikan bahwa Allah itu memiliki sifat apa yang disebut dengan al-bidah yang tadi saya sebut di awal ya. Jadi mana yang benar itu? Kalau yang benar itu kiblat itu adalah ke Baitul Maqdis, maka berarti ketika sekarang umat Islam berkiblat ke Ka'bah itu tidak benar. Kalau yang benar itu yang sekarang, maka berarti selama mereka berkiblat ke Baitul Maqdis itu tidak benar. Gitu. Karena itu maka Al-Qur'an mengatakan wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman di situ adalah salat. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Jadi dua-duanya benar ya. Dulu yang menjadi kiblat itu adalah Baitul Maqdis. Sekarang yang menjadi kiblat itu adalah Ka'bah. Jadi ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis pada waktu di mana syariat itu diberlakukan, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Demikian juga sekarang ketika umat Islam sudah mengikuti hukum baru di mana kiblat itu harus ke Ka'bah, menghadap Ka'bah, maka Allah juga akan menerimanya. Ya. Adakah kemungkinan bahwa Allah itu ya tidak tahu tentang suatu hal, kemudian tiba-tiba ternyata apa yang telah ditetapkan Allah itu adalah sesuatu yang salah. Ya, memangnya Allah seperti kita. Ya. Karena itu maka pembicaraan di dalam ilmu tauhid tentang ilmu Allah itu, Allah Maha tahu tentang apa yang sudah terjadi, Allah Maha tahu tentang apa yang sedang terjadi, dan Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi. Semuanya ada di dalam ilmu Allah. Karena itu maka penolakan Yahudi terhadap kemungkinan adanya nasakh, kemudian berargumen dengan argumen yang disebut sebagai argumen akal, ya meskipun bukan akal karena ia adalah sesungguhnya hawa nafsu, ya. Ketika mereka berargumen bahwa ya dengan akal mereka bahwa ketika adanya nasakh maka itu akan adanya al-bid'ah bagi Allah, maka ini adalah merupakan bentuk kekufuran, ya. Argumen lain adalah argumen nakli, ya. Argumen nakli ini adalah sesuatu yang mereka ada-adakan. Karena itu maka tidak ada secara otentik, ya, nakal itu atau dalil-dalil yang bersifat tekstual itu ada di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi semua itu adalah benar-benar merupakan rekaan mereka untuk menyebutkan bahwa mustahil, ya, nasakh itu bisa terjadi, ya. Padahal di dalam Al-Qur'an diceritakan juga bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam itu mendakwahkan agama atau mendakwahkan agamanya, maka beliau kemudian mengharamkan, ya, sebagian yang dihalalkan di dalam Taurat dan menghalalkan sebagian yang diharamkan di dalam Taurat, ya. Qala Imam Abu Ja'far bin Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan fatawilul ayati, adapun penafsiran ayat itu, alam ta'lam ya Muhammad, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad anna li mulkus samawati wal ardh wa sultaniha duna ghairi, tidakkah engkau tahu Muhammad bahwa kepunyaanku lah kerajaan langit dan bumi, kekuasaannya ada di tanganku dan tidak ada di tangan selainku. Ahkumu fihima wa fima fihima bima asya, maka aku memberikan hukum terhadap apa yang ada di langit dan di bumi serta apa yang bagi orang-orang yang tinggal di langit dan di bumi itu seperti apa yang aku kehendaki. Wa amiru fihima wa fima fihima bima asya, aku merintahkan terhadap langit dan bumi serta makhluk yang ada di langit dan di bumi itu apa yang aku kehendaki. Wa unhi amma asya, dan aku melarangnya dari apa yang aku kehendaki. Wa ansakhu wa ubaddilu wa ughayyiru min ahkamillati ahkumu biha fi ibadi bima asya'u idza asya'u wa ukirru fihima bima asya, ya. Aku kemudian menasakh dan merubah, ya, mengganti dan merubah sebagian dari hukum-hukum yang telah aku tetapkan, ya, pada hamba-hambaku dengan sesuatu yang aku kehendaki ketika aku menghendakinya, dan aku menetapkan baginya apa yang aku kehendaki. Jadi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tsumma qala wa hadzal khabar wa in kana khitaban min Allah li nabiyhi, berita ini meskipun merupakan khitab dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala wajhil khabari, dalam bentuk berita, an azamatihi, tentang keagungan Allah, fa innahu minhu jalla sana'uhu taqdibun lil yahud, ya, tetapi ya ini adalah bentuk, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membohongkan, ya, orang-orang Yahudi, alladzi ankaru nasha ahkamit Taurat, di mana mereka mengingkari kemungkinan hukum-hukum Taurat itu dinasah. Wa jahadu nubuwwata Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, dan mereka mengingkari kenabian Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Limaji ihima, karena keduanya datang bimaja'u bihi min indillah, atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bitaghyiri ma ghayyarallahu min hukmit Taurat, dengan merubah apa yang Allah rubah dari hukum-hukum Taurat. Wa akhbarahumullahu anna lahu mulkus samawati wal ard, dan Allah menceritakan bahwa miliknya lah langit dan bumi serta wasultanihima, serta kekuasaan atas langit dan bumi. Wa annal khalqa ahlu mamlakati, dan bahwa makhluk itu adalah penghuni dari penduduk kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi wa alaihi musam'i wa ta'ah li amrihi wa nahi, dan oleh karena itu maka tidak ada pilihan bagi seluruh penduduk kerajaan Allah itu kecuali taat dan mendengar, mendengar dan taat terhadap perintah dan larangannya. Wa anna lahu amaruhum bima yasha, dan bahwa Allah memerintahkan mereka apa yang dikehendakinya. Wa nahyuhum amma yasha, ya, dan melarang atas mereka dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa nasakha ma yasha, dan menasa apa yang dikehendakinya. Wa iqraru ma yasha, menetapkan apa yang dikehendakinya. Wa insya'u ma yasha min iqrarihi wa amrihi wa nahyi, serta mengadakan sesuatu yang dikehendakinya, ya, baik dalam bentuk takrir, ya, penetapan perintah dan larangan-larangan. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini adalah menguatkan, ya, bahwa berita ini meskipun khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya Allah melakukan penolakan terhadap orang-orang Yahudi atas apa yang disangkakan, diakukan, diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa nasakh terhadap hukum-hukum itu mustahil. Ya, intinya adalah mereka ingin menetapkan bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihissalam itu dianggap sebagai hukum yang permanen. Ya, sebagai hukum yang permanen. Ya. Di dalam konsep ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa hukum-hukum itu ada masa berlakunya. Ya. Ketika suatu hukum itu ditetapkan sampai batas waktu tertentu, maka sampai batas waktu itulah hukum itu mengandung maslahat, manfaat. Setelah itu tidak lagi mengandung maslahat, justru mendatangkan madarat. Ya, kalau saya dengan teman-teman mahasiswa itu memberikan ilustrasi begini, ya, saya tahu mahasiswa itu, ya, menu paling utamanya adalah apa, mie. Kalau saya datangkan, ya, satu kontainer mie dibagikan kepada mahasiswa di asrama, mau nggak? Mereka bilang mau, gitu kan. Tapi ketika dilihat bahwa itu expire-nya adalah sampai batas waktu tertentu dan itu sudah lewat, mau diterima nggak? Ya enggak, Pak, gitu. Kenapa nggak mau? Ya kalau misalnya kita makan makanan yang sudah expire, itu tidak lagi kemudian akan menyehatkan, justru akan mendatangkan penyakit. Jadi satu makanan itu bisa berdampak baik terhadap tubuh seseorang ketika dikonsumsi pada waktu di mana ia masih berlaku. Makanan yang sama ketika dikonsumsi, ya, sudah lewat masanya, tidak akan mendatangkan, ya, maslahat, justru akan mendatangkan madarat. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu tentang hukum apa yang berlaku, ya, bagi hamba-hambanya, ya, sampai batas kapan hukum itu akan mendatangkan maslahat, ya, dan kapan hukum itu akan justru mendatangkan madarat. Karena itu maka Allah mendatangkan hukum baru yang mendatangkan manfaat baginya, gitu. Hadirin rahimakumullah, ya, karena itu maka intinya adalah alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashir, dan semua itu, kebaikan-kebaikan itu hanya kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan bisa mendapatkan, ya, apa yang menjadi maslahat kita itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Kita sisanya kita baca cepat, ya, gitu kan, biar kita membaca nasnya, ya. Qultu alladhi yahmilu yahuda 'ala al-bahthi fi mas'alatin naskhi, yang membuat orang-orang Yahudi membahas tentang persoalan nasakh, innama huwal kufr wal 'inad, itu semata-mata merupakan kekufuran dan pembangkangan. Fa innahu laisa fil 'aqli ma yadullu 'ala imtina'in naskhi fi ahkamillahi ta'ala, karena tidak ada ya, di dalam akal argumen-argumen yang menunjukkan tentang kemustahilan terjadinya nasakh di dalam hukum-hukum Allah. Di annahu yahkumu ma yasha, karena Allah memberikan hukum apa yang dikehendakinya. Kama annahu yaf'alu ma yurid, sebagaimana ia ya melakukan apa yang dikehendakinya. Ma annahu qad waqa'a dzalika fi kutubihi al-mutaqaddimati wa syara'i'ihi al-madhiyah, dan hal itu ya itu sudah benar-benar terjadi di dalam kitab mereka yang terdahulu serta syariat-syariat yang ditetapkan Allah di waktu yang lalu. Kama ahalla li adama tazwija banatihi min banina min banihi, sebagaimana Allah menghalalkan ya Adam untuk menikahkan putri-putrinya dengan anak-anak laki-lakinya. Ini kan dulu akan dengan siapa anak-anak Adam itu menikah kecuali dengan saudara-saudara mereka sendiri, gitu kan? Dan hal itu kemudian tidak lagi berlaku jelas. Tsumma harrama dzalika, kemudian mengharamkan itu. Kawakama aba halinuhin ba'da khuruji min safinati akla jami'il hayawana, sebagaimana Allah membolehkan untuk Nuh setelah ia keluar dari perahu untuk makan seluruh jenis hewan. Tsumana saho halla ba'dihha, kemudian menasahkan kehalalan sebagiannya ya. Dulu setelah Nuh keluar dari apa bahtera itu tidak ada hewan yang diharamkan, semuanya adalah halal. Kemudian sebagian dari hewan-hewan itu ada yang dinasah kehalalannya, dan karena itu menjadi sesuatu yang haram untuk dimakan ya. Wa kana nikahul ukhtaini mubahan li Israil wa banihi ya, kemudian pernikahan dua saudara itu mubah bagi Israil dan bagi Bani Israil dan Israil dan anak-anaknya. Wa qad harrama dzalika fi syari'ati Taurat wa ma ba'daha, dan itu sudah diharamkan di dalam syariat Taurat dan kitab-kitab yang diturunkan setelahnya ya. Wa amara Ibrahim alaihi salam bi dzabhi waradihi, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Summa nasakhahu qabla al-fi'li, kemudian dianulir hukum itu sebelum Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu. Jadi ketika Ibrahim ya mimpi menyembelih putranya Ismail, itu kan perintah. Perintah itu kemudian dinasah sebelum Ibrahim melaksanakan perintah itu sendiri. Wa amara jumhur bani Israil bi qatli man 'abada al-ijla minhum ya. Mayoritas bani Israil itu diperintahkan untuk membunuh setiap orang atau orang yang menyembah patung anak sapi di antara mereka. Tsumma rafa'anhum al-qatla kay la yasta'siluhum al-qatl. Kemudian hukum itu, pembunuhan itu diangkat oleh Allah supaya ya tidak menjadi sesuatu yang berlaku bagi kalangan orang-orang Yahudi. Wa asyaun katsiratun yatulu dzikruha, dan banyak hal yang akan panjang kalau disebutkan satu persatu. Wa hum ya'tarifuna bidzalika wa yusaddiquna anhu, mereka itu mengakui adanya nasah itu dan membenarkannya. Wa ma ijabu bih min hadhihi al-adillati bi ajwibatin lafdhiyatin fala yusrafu ad-dilalatu fil ma'na, dan apa yang dijawab dari dalil ini dengan jawaban-jawaban verbal itu supaya ya maknanya itu tidak dipalingkan ya dari kalimat-kalimat yang sebenarnya, makna-makna kalimat yang sebenarnya. Idhwa al-maqsud, karena ia yang dikehendaki. Wa kama fi kutubi mashhuran min al-bisharati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amru bittiba'ihi, sebagaimana yang secara masyhur itu terdapat di dalam kitab mereka dalam bentuk kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk mengikutinya. Fa innahu yufidu wujuba mutaba'ati alim salat wa salam, maka itu menunjukkan tentang wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yuqbalu amalun illa ala syari'atihi, dan bahwa suatu amal tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti syariatnya ya. Wa sawa'un qila, bisa juga di bisa misalnya sama saja jika dikatakan inna syara'i'a al-mutaqaddimati mughayyatun ila bi'athati alaihi salatu wassalam, ya, bahwa syariat yang telah terdahulu itu apa akhirnya, ya, masa berakhirnya itu adalah sampai kemudian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yusamma dzalika naskhan, itu tidak disebut dengan nasal liqauli tsumma atimmu siyama ila lain wa qila innaha mutalla mutlaqah wa anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuskhatuha fa ala kulli taqdirin fa wujubu mutaba'atihi mutaayyanun li annahu jaa bi kitabin wa akhiru kitab ahdan billahi tabaraka wa ta'ala. Dan itu menunjukkan bahwa kewajiban untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang pasti, ya, karena ia adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi hadzal maqam yubayyinu ta'ala jawazan nasi, dalam hal dalam maqam ini menjelaskan tentang kebolehan nasah, raddan 'alal yahudi 'alaihim la'natullahi, dan ini adalah merupakan sanggahan terhadap Yahudi 'alaihim la'natullahi, haitsu qala ta'ala, karena Allah berfirman, alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh, ya, bagaimana anna lahu mulku bila munazi', sebagaimana Allah memiliki kekuasaan yang tanpa ada yang bisa menandinginya, bagadzalika lahu al-hukmu bima yasha, maka begitu pula Allah memiliki hukum seperti apa yang dikehendakinya, adalah al-khalq wal amru. Ya, sebagaimana dikatakan dalam ayat bahwa Allah lah memiliki kuasa untuk menciptakan, ya, dan untuk memerintahkan. Wa quriya fi surati Ali Imran, dan dibaca di dalam surat Ali Imran, allati nuzila fi sadriha khitaban ma ahli kitab, yang diturunkan, ya, itu sebagai khitab terhadap ahli kitab. Wuku'an nasai indal yahud, terjadinya nasah di dalam agama Yahudi, fi qawli ta'ala kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi, setiap makanan itu dihalalkan bagi bani Israil kecuali apa yang diharamkan oleh Israil terhadap dirinya, al-ayat kama saya titap siruhu, sebagaimana yang akan dijelaskan di kemudian apa dalam penafsiran ayat itu. Wal muslimuna kulluhum muttafiquna ala jawazin naskhi fi ahkamillahi ta'ala, orang-orang Islam semuanya sepakat tentang kebolehan nasah di dalam hukum-hukum Allah. Lima lahu fi dhalika min hinal hikmatil baligha, karena terdapat hikmah yang sangat apa besar di dalam adanya nasah itu. Wa kulluhum qala bi wuqu'ihi, dan semuanya mengatakan bahwa itu semua terjadi. Hadirin rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan nasa ini adalah adanya perdebatan di kalangan para ulama tentang nasa itu ada atau tidak, ya. Itu sesungguhnya adalah bukan dalam persoalan di mana, ya, nasakh itu tidak terjadi di dalam Al-Qur'an, tetapi ketika ayat-ayat yang bunyinya itu tidak dihapus. Apakah, ya, ayat-ayat seperti itu bisa berlaku ketika menghadapi situasi-situasi yang mirip dengan proses, ya, nasakh itu terjadi, ya. Jadi ketika misalnya katakanlah misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Kaifana Ta'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, mendiskusikan tentang, ya, tiga fase di mana khamr itu diharamkan, ya. Apakah fase pertama dan fase kedua itu masih bisa, mungkin enggak berlaku, ya. Beliau tidak menolak bahwa hukum yang final yang sudah inkrah itu dalam bahasa hukum itu adalah hukum di mana khamar itu rinsun min amali syaitan. Tetapi perjalanan umat manusia, ya, di kemudian hari dalam berbagai situasi sangat mungkin menghadapi situasi-situasi di mana ia lebih cocok dengan ayat yang pertama, untuk kemudian dia dibina sedemikian rupa dan ningkat dari ayat yang pertama itu, kemudian ningkat menjadi ayat yang kedua, kemudian dia ditetapkan ayat yang terakhir, gitu. Nah, ini yang kemudian didiskusikan dalam bentuk pendidikan dan dakwah, ya, pendidikan dan dakwah. Sama dengan kalau misalnya ada orang yang sudah sangat kecanduan narkoba, ya, ketika dia katakanlah di rehabilitasi, apakah proses rehabilitasi itu memutuskan seluruh ya, konsumsi narkoba untuknya, atau dia diberikan secara dikurangi secara berangsur. Itu apa yang terjadi? Diberikan berangsur atau diputuskan? Berangsur, gitu kan? Ya, berangsur, karena kalau misalnya diputuskan itu bukan rehabilitasi, gitu kan? Itu. Nah, jadi apa hukumnya, gitu kan? Ketika memberikan narkoba, ya, dengan dosis yang lebih rendah kepada seorang pecandu narkoba dalam rangka rehabilitasi, haramkah ia atau boleh? Nah, ini seperti ini yang didiskusikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan persoalan tentang ada tidaknya nasah, gitu kan? Tetapi apakah ayat-ayat yang merupakan, gitu kan, bentuk-bentuk nasah, perubahan-perubahan itu kemudian bisa berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu atau tidak? Nah, inilah yang kemudian menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam perspektif ini, berarti narkoba yang diberikan dengan dosis yang lebih rendah terus kemudian secara berangsur dikurangi sampai pada akhirnya orang itu tidak lagi membutuhkan narkoba, ini adalah proses di mana nasakh itu, perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi intinya adalah menuju pada hukum akhir, tetapi ayat-ayat awal itu bisa dipakai dalam rangka merubah situasi dari pecandu menjadi bebas dari kecanduan. Itu inilah yang kemudian apa, supaya kita tidak salah paham dengan anggapan, oh, si pulan kan, ulama pulan mengatakan tidak ada nasab. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tetapi yang dimaksud adalah itu tadi. Bisakah ayat-ayat yang dinasah itu kemudian bisa dipakai dalam situasi-situasi yang menuntutnya seperti itu. Itu. Baik, ya, saya kira itu, ya, kita masih punya waktu, silakan kalau ada yang didiskusikan, silakan Mangga Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Jadi contoh-contoh nasa itu maksudnya contoh-contoh, ya. Contoh-contoh nasa itu ada nasa ayat dengan ayat. Ya. Ini pembahasannya pembahasan ulumul Quran. Seperti apa? Seperti ayat Al-Baqarah 240 dinasa dengan Al-Baqarah 243. Nanti bisa dirujuk, ya. Al-Baqarah 240 mengatakan bahwa perempuan yang dicerai itu iddahnya adalah setahun. Ya, 243 menasah bahwa perempuan yang dicerai itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Itu mana yang berlaku? Ya, 4 bulan 10 hari. Itu satu contoh, ya. Ada ayat dengan hadis mutawatir, ya. Jadi nasakhnya itu tidak dengan ayat, tetapi ayat itu dengan hadis. Hadis ini sampai pada tingkat mutawatir. Seperti apa? Seperti misalnya Al-Baqarah ayat 180, ya, di mana seorang orang tua itu bisa memberikan wasiat, ya, qad kutiba 'alaikum idza hadra ahdakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alan muttaqin. Seorang yang dalam keadaan di mana ia akan meninggal dunia bisa memberikan wasiatnya itu kepada kerabat-kerabatnya, ya. Kerabat itu siapa? Mereka adalah ahli waris itu. Karena wasiat itu bisa wasiat untuk anaknya, bisa wasiat untuk orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai mansukh ayat itu, tetapi dengan hadis di mana Rasul mengatakan la wasiyata liwaritsin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena kalau begitu itu akan menjadi ketidakadilan, gitu kan. sebagian ahli waris mendapatkan wasiat, sebagian lagi tidak. Karena itu maka sebagian dari ahli waris akan mendapatkan jatah yang jauh lebih banyak daripada jatah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini satu contoh di mana ayat dinasah dengan hadis mutawatir. Ya. Ada nasah sunnah dengan ayat, ya. Yang ini, yang Al-Baqarah 180. Ya, ini adalah dengan hadis yang la wasiyata li warithin. Itu. Ayat berapa? Anis ayat 11. Ya. Anis ayat 11 itu judulnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan fahan nisfu li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu li ummihi thulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima, ya, innallaha kana aliman hakima. Jadi ayat ini berbicara tentang ya, pembagian waris, ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan di mana anak-anak itu mendapatkan jatahnya sesuai dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, hubungannya dengan ahli waris yang lain. Ya. Nah, ini tidak kemudian menasah ayat tadi karena ya yang disebut dengan apa mimba di wasiyatin yusi biha audain ini tidak berarti bahwa ia memberikan wasiatnya kepada ahli warisnya, karena yang disebut dengan wasiat itu ada seorang yang akan meninggal dunia bisa memberikan wasiat, ya. Yang kemudian siapa yang bisa diberikan wasiat itu asal bukan ahli warisnya. Misalnya, tolong misalnya apa harta yang ada atau misalnya tanah yang ada di anu itu diwakafkan saja untuk masjid misalnya, itu kan wasiat gitu kan? Wasiat. Nah, asal kemudian wasiat itu tidak sampai pada sepertiga atau tidak lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta yang ditinggalkannya itu masih boleh. Tetapi catatannya tidak kepada ahli waris. Nah, jadi harta yang akan dibagikan ini adalah dipotong wasiat tadi yang dengan catatan bukan untuk ahli waris atau kemudian untuk menutupi hutang. Jadi dihitung dari ya harta setelah dikurangi wasiat dan hutang. Jadi ayat ini tidak menasah ayat Al-Baqarah 180. Karena yang menasah Al-Baqarah 180 adalah hadis yang mutawatir tadi itu. Itu. Walau alam, para ulama menyebutnya begitu ya. Mm-hmm. Aduaris, tidak jauh Asia tapi Aduaris itu kan yang sebenarnya. Betul, betul. Jadi ya apa orang tua itu termasuk ahli waris, okay. Ya karena termasuk ahli waris dia sudah punya jatah, ya itu bagiannya gitu. Karena sudah punya jatah bagiannya maka berarti dia tidak bisa mendapatkan bagian lebih karena apa dari jalur wasiat gitu, dari jalur wasiat. Karena la wasiat li warisin ini ada para ulama menyebut ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya adalah hadis yang kesahihannya itu sebanding dengan kesahihan ayat gitu. Itu yang tidak mungkin kemudian ditolak gitu. Oke, baik ya. Ada lagi silakan. Iya, mangga. Ya, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis mutawatir itu kan ada sunnah dengan ayat, sunnah. Sunnah dinasah dengan ayat. Seperti misalnya apa? Inna qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ketika umat Islam itu menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis itu kan tidak perintah ayat gitu kan, itu adalah had sunnah Rasulullah SAW. Dan datang ayat menasah berarti sunnah dinasah oleh ayat itu ya kiblat itu kan tidak ada ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berkiblat ke Baitul Maqdis kan. Nah ini yang ada adalah yang menasahnya gitu kan. Nah ada yang kemudian nasah sunnah dengan sunnah. Ya, ya, ya. Ada kemudian nasah itu macam-macam ya. Ada nasah tilawah dan hukum tadi sudah disebutkan. Seperti misalnya di dalam hadis riwayat Muslim itu bahwa ya kana fi ma'unzila minal Qur'ani asru rawdhatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Patuf ya Rasulullah wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an. Ya, ini nasah tilawah dan hukumnya. Jadi tilawahnya tidak ada, hukumnya juga jelas tidak ada. Ya, seperti misalnya ya ketika ayat yang membicarakan tentang berapa kali seorang anak menyusui dari seorang perempuan yang membuat dia dihukumi sebagai anak di dalam persusuan. Itu kan. Ayatnya ketika itu adalah 10 kali. Ya. 10 kali, ketika 10 kali itu anak menjadi kenyang gitu. Dan kemudian dinasah menjadi 5 kali gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi hukum yang terakhir di mana jika seorang bayi itu menyusui dari seorang perempuan selama atau sebanyak 5 kali maka ia dihukumi sebagai anak persusuan. Ya. Kenapa? Iya, dinasah tilawah dan hukum. Tilawah dan hukum. Jadi tilawahnya dinasah, hukumnya juga sama. Itu. Ya. Tilawah dan hukum. Iya. Pertama gini, ya. Pertama bahwa tilawahnya itu tidak ada. Artinya ada khotnya, tulisannya tidak ada. Hukumnya jelas juga tidak ada. Itu. Karena iya khotnya, tulisannya sudah tidak ada maka kemudian hukumnya juga jelas tidak berlaku. Gitu. Jadi yang 10 kali rodoat itu nasahnya atau nasahnya adalah tilawah dan hukum. Ya. Ya. Ada ayat yang dinasah hukumnya tapi ayatnya masih dibaca. Nah ini tentang contohnya adalah tentang contoh tentang ayat tentang iddah tadi itu. Ya. Setahun dirubah menjadi 4 bulan 10 hari itu dua-duanya ada ya, seperti hukum khamr misalnya tadi juga semua ayatnya juga masih ada ya. Kenapa sunnah dengan sunnah ya, ya nanti bisa dicarilah contohnya ya gitu. cari gitu. Cara kubur. Kenapa? Ziarah kubur. Sohid, benar gitu kan. Alakum tu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Misalnya. Ya. saya dulu melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Sekarang lakukan ziarah kubur. Nah itu betul. Terima kasih Pak. Itu. Ini adalah contoh di mana sunnah itu dinasah dengan sunnah lain. Nah, gimana kalau penggunaan ayat yang sudah dinasakh ini untuk strategi? Kalau tadi kan kalau narkoba kan, saya Muhammad Ghazali sudah jelas ya, sudah kena narkoba gitu parah, maka untuk rehabilitasi gitu perlu sedikit-sedikit satu jam. Nah, gimana kalau satu strategi dakwah? Nah, gitu, karena ada satu penceramah juga ya, jadi walau kebenarannya. Jadi waktu ada seorang ulama ke Uni Soviet, pemimpin Uni Soviet ya, nggak tahu siapa nih, lupa gitu, bertanya ke ulama itu, apa hukumnya khamar itu namanya vodka itu, alkohol, dibilang haram. Oh kalau gitu Islam nggak cocok. Gitu. Di kami vodka itu biasa. Orang itu dan dia nggak tahu nuntut dari siapa, mestinya untuk satu strategi dakwah harusnya pakai ayatnya yang bisa dinasah itu sebagai satu proses, karena di Uni Soviet itu memang suatu budaya minum vodka itu, maka jawabannya harusnya ayat itu dulu, gitu. Nanti kalau udah masuk, baru lama-lama, baru apa namanya terakhir, gitu. Nah itu. Apakah boleh gitu, satu strategi? Kita Papua lah, Papua kan satu budaya, walaupun dia katanya Papua ini nggak punya budaya itu dulunya, minum. Tapi setelah masuk pengaruh dari luar, baru dia minum-minum. Nanti kan udah parah nih, gitu ya. Kalau bisa gajian, itu kan mereka katanya pada katanya sudah berani atau jalan tuh kan mabuk. Ketika kita sebagai satu-satu dakwah, boleh nggak pakai ayat yang sudah di nasah terus sampai kemudian nanti. Yaitu kaidahnya adalah hadis Rasul dalam berdakwah itu basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan dibuat mereka itu lari. Itu satu. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah mereka, jangan dipersulit. Itu kan kecenderungan kita, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Itu bertentangan dengan kaidah dakwah. Gitu. Justru pilihan-pilihan kita ini adalah menyampaikan apa yang bisa diterima. Nanti secara perlahan hukum-hukum itu kan kemudian dia siap untuk menerima. Ya, siap untuk menerima. Aisyah kan mengatakan bahwa saya dulu ketika di Mekah, ayat-ayat yang saya dengar adalah ayat tentang surga dan tentang neraka. Ketika saya sudah di Madinah menjadi istri Rasul, ayat-ayat hukum itu baru turun. Kalau ayat yang pertama kali turun di Mekah itu adalah jangan berzina, orang mengatakan demi Allah saya tidak akan berhenti berzina. Kalau ayat yang pertama kali turun itu adalah jangan mabok gitu kan, maka mereka akan mengatakan demi Allah kami tidak akan berhenti untuk mabok gitu kan. Justru di situ ya. Maka karena itu inilah basyiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru. Karena itu maka hukum itu meskipun itu sudah utuh tapi disampaikan secara perlahan, ya. Seorang aktivis dakwah di Indonesia bagian timur menceritakan tentang kepala suku itu sudah masuk Islam. Kalau kepala suku masuk Islam, artinya seluruh suku itu penduduk itu akan masuk Islam. Dia bertanya, ya, dia sebagai seorang yang sudah tua gitu kan. Kemudian dia bertanya, terus setelah saya masuk Islam apa yang harus saya perbuat? Dia mengatakan di hitan. Di hitan itu apa? Ya dipotong anunya gitu. Itu kan ngeri gitu. Ya mendingan enggak jadi masuk Islam. Nah, ini kan satu contoh gitu kan. Satu contoh. Jadi tidak kemudian menganut aspek prioritas basyiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru. Dia memilih saklek gitu. Dia berpikir, dai itu berpikir, dia harus sholat. Kalau sholat, ya harus suci. Kalau suci, maka berarti ya khitan menjadi keharusan. Ya. Kan sangat mungkin kemudian yang penting ajarin dulu sholat, gitu kan. Baru kemudian yang lain diikuti. Ya sebagaimana kita mengajarkan kepada anak, kan tidak mengajarkan husu dulu gitu. Yang penting adalah anak terbiasa itu. Sudah terbiasa pelan-pelan diajarkan bacaannya, diajarkan adab-adabnya, diajarkan kemudian makna-makna yang dibacanya, diajarkan kan itu gitu. Seharusnya begitu gitu. Jadi makanya saya katakan bahwa konteks pembicaraan Syekh Muhammad Al-Ghazali itu adalah konteks pendidikan dan dakwah. Gitu. Karena itu maka untuk mendidik, untuk mendakwah ini yang kemudian harus pelan-pelan, dan itulah yang memungkinkan ayat-ayat yang dinasa itu sebenarnya masih bisa dipakai sebagai acuan. Gitu. Itu yang menjadi konteks dari apa pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Ya, silakan, Pak. Berkaitan dengan hukum pada zaman Nabi Musa yang tadi saya sampaikan dalam tentang taubat yang harus membunuh, saling membunuh ketika berhala. Dan berita-berita lain ketika ayat tentang itu turun, itu hanya sebagai kabar, kedudukannya sebagai kabar atau langsung menjadi sebagai kabar pada ketika ayat itu turun, atau hanya sebagai kabar seperti cerita tentang asal bulan. Terus yang kedua yang ayat 105 tadi kan ada, atau kami jadikan manusia lupa kepada itu, maksudnya itu lupa kepada ayat. Baik. Ya, jadi itu dalam versi lain, model lain dari nasakh itu adalah membuat Allah membuat Rasulullah lupa, ya, dengan ayat itu. Ya, itu yang kemudian menjadi salah satu makna dari aunun siha. Ya, itu adalah karena itu maka dibahas di dalam ulumul Quran bahwa itu adalah bagian dari cara Allah menasakh sebuah ayat. Ya. Yang pertama tadi, ya, saya jadi lupa tentang apa tadi? Taurat, ya. Apakah ya syar'un man qablana itu adalah syar'un lana? Pertanyakan itu. Apakah syariat umat-umat terdahulu itu otomatis berarti syariat kita? Ya, tidak berarti. Kecuali yang ditetapkan di dalam agama ini bahwa ia adalah juga syariat kita, gitu. Karena itu maka bagaimana atau tata cara orang-orang Yahudi itu bertaubat dengan cara membunuh itu adalah syar'uman qoblana, syariat ya umat sebelum kita, tetapi tidak menjadi syariat kita, gitu kan. Jadi ini adalah khabar, betul tadi antum cerita, ini adalah berita ya tentang syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel setelah mereka ya menyembah patung anak sapi, tetapi ia tidak menjadi syariat kita. Jadi karena itu maka Allah sedang menyampaikan berita tentang syariat yang disampaikan oleh Allah diturunkan kepada Bani Israel, tetapi ia tidak menjadi syariat kita. Tapi ada beberapa yang syariat kebelan itu jadi. Ya betul, ketika ia ditetapkan sebagai syariat kita. Gitu. Jadi intinya adalah apakah agama kita itu menetapkan dia sebagai syariat kita atau tidak, gitu. Intinya itu. Ini adalah pembahasan tentang tarikh tasyri', sejarah syariat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jazakumullah khair Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bersama-sama pelajari dari dua ayat ini bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.